ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar TV dan radio Roja dan Al-Iman dimanapun anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan tentang adab-adab berkaitan dengan menjenguk orang sakit, demikian pula yang berkaitan dengan bagaimana sikap seseorang tatkala dia diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan suatu penyakit, dan bagaimana ketika seorang menghadapi kematian dan orang yang berada di sekelilingnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam bab yang ke-149 dari kitab beliau Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, babu jawazi qawli al-marid ana waji'un au shadidul waja' au mu'ak au ra'sah ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. Bab ini beliau menjelaskan kepada kita, seorang tatkala dia menderita sakit, dia boleh mengatakan, aduh terasa sakit, atau sakit yang sangat, ya, atau warasa, alangkah sakitnya kepalaku, dan yang semisal dengan itu, selama orang itu dia merasakan hal tersebut dan dia tidak murka kepada ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia boleh mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu yang akan dibawakan oleh An-Nawawi sejumlah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bagaimana kondisi beliau ketika beliau dalam keadaan sakit. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibn Mas'ud yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aku فمسدته فقلت إن وعكا شديدا، فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. حديث متفق عليه diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, pernah aku masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu beliau dalam keadaan panas disebabkan oleh demam yang menimpa beliau. Famasattuhu, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian aku memegang, yakni tubuh beliau, ya, memegang bagian dari badan Nabi alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku katakan kepada beliau, innaka latu'ak wa'kan syadidan, sesungguhnya engkau dalam keadaan demam, yang demam ini demam yang keras, ya, demam yang keras. Faqal, maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ajal, benar, inni u'ak kama yu'ak rajulani minkum, sesungguhnya aku kalau terkena demam sebagaimana dua orang di antara kalian yang terkena demam. Jadi dua kali lipat rasa yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan kemuliaan beliau alaihi salatu wasallam. Dan Allah ketika menguji Nabi alaihi wasallam yang sakit dua kali lipat sakit yang manusia biasa, ini adalah untuk mengangkat derajat beliau di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya hadis ini yang memberikan pelajaran-pelajaran kepada kita bahwa seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan satu ujian berupa penyakit, ya, sakit yang menimpa dirinya, maka ini jika seorang menghadapinya dengan penuh kesabaran, dia mengharapkan ganjaran di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Semakin keras sakit seseorang dan dia menerima dengan penuh kesabaran, ya, bahwa itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka ganjarannya dan pahalanya semakin besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penyakit yang menimpa dirinya juga sebagai penghapus dosa, untuk menghapus dosa-dosanya. Dan itu diantara cara Allah subhanahu wa ta'ala dalam mengangkat derajat seorang hambanya yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menguji dan satu penyakit yang menimpa dirinya, jika dia sabar, dia beriman bahwasanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dua hal positif yang insya Allah diperoleh oleh orang tersebut. Yang pertama adalah dia mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dihapus akan dosa-dosanya. Dihapus akan dosa-dosanya. Kemudian juga bahwa apabila seorang hamba diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan satu ujian, hendaknya dia mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan alangkah banyaknya nikmat itu. Sehingga jika seorang diuji oleh Allah Ta'ala dengan suatu ujian, kemudian dia mengingat nikmat Allah yang begitu banyak yang Allah berikan kepadanya, maka dia tentu akan menerima cobaan itu dengan tenang, dia akan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepadanya. Ya, dibandingkan dengan ujian atau penyakit yang menimpa dirinya. Maka nikmat tentu lebih banyak daripada ujian-ujian tersebut. Perlu dipahami dari hadis ini bahwa para Rasul alaihi salatu wassalam, para wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala karena iman mereka dan amal soleh mereka, ya, mereka itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ujian yang lebih besar daripada hamba-hamba Allah yang lainnya. Tujuannya atau hikmahnya adalah untuk mengangkat derajat mereka di sisi Allah dan untuk menghapus dosa-dosa mereka. Jadi hikmahnya luar biasa besarnya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang hamba diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia adalah orang yang berilmu, orang yang beriman, dia beramal soleh, maka dia akan terus bersabar karena dia berilmu, dia mengetahui apa hikmah di balik ujian yang Allah berikan kepadanya. Kemudian juga hadis ini, ketika Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku masuk, kemudian aku memegang tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bolehnya seorang yang menjenguk orang sakit, ya, itu untuk menyentuh atau memegang bagian dari tubuh orang sakit itu untuk mengetahui keadaannya, bagaimana panasnya, ya, yang ada pada dirinya atau mengetahui keadaan yang lainnya. Ya, ini diantara hal yang dibolehkan. Sebagaimana dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian besarnya pahala itu dan besarnya ujian. Ya. Inna idhamal ajr bi idhamil bala. Atau kama qil. Besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka dari itu apabila kita melihat dan mendengarkan hadis-hadis seperti ini, maka seorang hamba akan mengetahui dirinya, akan kelemahan dirinya, dia memerlukan kesabaran, ya, dia harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ujian-ujian seperti ini, Allah memberi peringatan kepada seorang hamba, ya, untuk meningkatkan imannya, ya, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk bersabar terhadap ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah di antara sifat-sifat orang yang beriman. Dan penuh keyakinan ketika dia diuji, dia yakin bahwasanya ujian tersebut adalah memiliki hikmah. Hikmah yang pertama, untuk mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah yang kedua adalah untuk agar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika seorang menghadapi ujian, jangan banyak mengeluh pada manusia. Ya. Sekarang kita jumpai sebagian manusia, sebagian orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan satu ujian karena perbuatan dirinya, perbuatan kita sendiri, terus banyak mengadu. Mengadunya bukan pada Allah, tapi kepada manusia. Dan ini perilaku yang, ya, yang kurang baik, ya. Tapi mengadulah pada Allah Ta'ala, mohonlah pada Allah Ta'ala, berdoalah pada Allah Ta'ala. Kemudian kita introspeksi diri kita, ya. Introspeksi diri kita, mungkin sekali musibah menimpa diri kita karena perbuatan dosa yang kita lakukan, karena kesombongan yang ada pada diri kita, karena keangkuhan yang ada dalam diri kita, karena kelalaian kita kepada Allah, kelalaian kita kepada ibadah, kepada Allah Ta'ala, dan seterusnya. Sehingga dengan ujian itu, memberikan kesadaran pada kita, untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk memperbaiki diri kita. Ya, amal-amal perbuatan kita perbaiki. Kemudian kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bergantung pada Allah. Ya. Itu hikmah-hikmah besar. Itu hikmah-hikmah yang amat besar dari ujian yang menimpa seseorang. Kita mengambil contoh para anbiya, para rasul, para ulama-ulama kaum muslimin, sebagian di antara mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan ujian-ujian yang berat. Mereka tidak pernah mengadu kepada manusia. Mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo jadikan mereka sebagai contoh, teladan dalam kehidupan ini. Kalau bukan mereka yang kita jadikan contoh, lalu siapa yang kita jadikan contoh? Ya. Maka menjadikan para anbiya, para rasul, para ulama yang mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan berbagai macam ujian. Mereka kembali kepada Allah Ta'ala. Ya. Mereka bersabar menghadapi ujian itu. Makanya Allah memberikan jalan keluar pada mereka. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka. Nah itulah seyogianya yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, dalam menghadapi ujian yang dengannya Allah menguji hamba tersebut. Karena memang hidup inilah ujian. Dunia ini tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menguji kita dan perintah dan larangannya. Allah menguji kita dengan harta, dengan kekuasaan, ya, dengan wanita, ya, dan amal perbuatan. Kita diuji oleh Allah. Ya. Ini dunia. Dunia ini bukan surga. Dia penuh dengan kekeruhan. Ya. Tidak ada kesenangan abadi di dunia ini. Dan tidak ada kesusahan abadi di dunia ini. Sehari senang, sehari susah. Pagi senang, terkadang sore kita susah dan sedih. Itulah dunia. Konsekuensi hidup di dunia ini. Makanya ada, dengan adanya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Itu hikmahnya. Ya. Jangan perilaku kita sama dengan orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Kita orang beriman pada Allah Ta'ala. Allah menguji hamba-hambanya dan apa Allah kehendaki. Ya. Al-Rasul alaihissalam dalam hadis ini diuji oleh Allah Ta'ala. Yang sakit yang menimpa beliau. Demam yang dua kali lipat yang dirasakan oleh manusia biasa untuk mengangkat derajat beliau. Ya. Nah ini hal-hal yang harus kita tanamkan. Kalau kita memang memiliki akidah, iman kita pada Allah Ta'ala, ya, terus demikian. Kalau kita bertauhid pada Allah Azza wa Jal, kita harus yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada pepatah mengatakan, yakini billahi yakini. Keyakinanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku ini terpelihara dari su'udhan pada Allah Ta'ala. Ya. Dari putus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yakinku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini billahi yakini. Keyakinanku kepada Allah Ta'ala senantiasa memelihara aku. Memelihara hatiku. Memelihara perbuatanku. Memelihara prasangkaku kepada Allah Ta'ala. Sehingga seorang tidak su'udhan pada Allah. Tidak prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah ujian di dunia ini. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu beliau berkata, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni min waja'in ishtadda bi, faqultu balagha bi ma tara wa ana dhu malin wa la yarithuni illa ibnati, wa dhakara al hadis. Hadis ini adalah hadis yang panjang pernah kita bahas, ya, pernah kita bahas di dalam kitab yang sama, itu pada permulaan-permulaan dari hadis, dari kitab Riyadus Salihin ini. Itu dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Hadisnya kurang lebih demikian. Saya ingin mengupas kembali hadis ini karena sudah cukup lama kita tidak membahas hadis ini. Yaitu hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, ja'ani, dalam satu riwayat, adani an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ama hajjatil wada' min maradin ya ashfaitu minhu ala al-maut. Pernah aku dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan haji wada, ya, ketika beliau melaksanakan haji wada. Beliau menyinggung aku min maradin ashfaitu minhu alal maut, karena suatu penyakit yang menimpa diriku yang mana penyakit itu ya hampir saja ya membawa aku kepada kematian. Faqultu ya Rasulullah, maka aku berkata ketika Nabi SAW menjenguk beliau Sa'ad bin Abi Waqqas, faqultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, balagha bi min al-wajia' ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya yani telah sampai pada aku rasa sakit yang engkau melihatnya, yang engkau menyaksikan dengan kedua matamu. Wa ana dhumalin, sementara aku adalah seorang yang banyak memiliki harta. Wa la yarithuni illa ibnatun li wahidatun. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku ini kecuali satu anak perempuan yang kumiliki. Ya. Kecuali satu anak perempuan yang kumiliki. Apa afa atasaddaqu bi thuluthai mali? Ya. Apakah aku bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? Sa'ad bin Abi Waqqas ingin mensedekahkan 2/3 dari hartanya untuk di jalan Allah. Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Jangan. Qal, kemudian kata Sa'ad, afa atasaddaqu bi syatri? Apakah aku boleh untuk bersedekah dari hartaku ini setengah darinya, 1/3? Kalau sekarang dikurangi oleh Sa'ad, setengahnya aku sedekahkan. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ats-tsulutsu ya Sa'ad. Ketika dia bilang setengah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Ketika beliau mengatakan setengah dari hartaku aku sedekahkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Lalu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ats-tsulutsu, bagaimana kalau aku infakkan 1/3 dari hartaku? Kata Nabi alaihi wasallam, ats-tsulutsu ya Sa'ad, wa ats-tsulutsu katsir. Boleh, ya. 1/3 itu boleh. Ya. Dan 1/3 itu banyak jumlahnya. Wa ats-tsulutsu katsir. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innaka antadara dhurriyataka aghniya'a. Sesungguhnya engkau, kalau engkau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan cukup, khairun, itu lebih baik, yani bagimu, min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nasa, daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, dalam keadaan fakir, yang mana mereka kepada manusia. Ya. yang mana mereka minta-minta kepada manusia. Dan seterusnya. Hadis ini hadis panjang, namun secara singkat itulah hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dalam keadaan sakit di kota Mekah, Sa'ad ingin untuk menginfakkan 2/3 hartanya. Kata Nabi sallam, tidak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, setengah hartaku aku infakkan. Kata beliau, tidak. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, sepertiga dari hartaku aku infakkan di jalan Allah. Kata Nabi sallam, sudahlah, sepertiga. Ya, tapi ketahuilah bahwa sepertiga itu banyak. Sepertiga itu banyak. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil satu hukum bahwa apabila seorang yang dia memiliki harta lalu dia ingin mewasiatkan harta itu untuk amal-amal kebaikan, ya, sebagian dari hartanya, maka tidak boleh lebih dari 1/3 jumlah hartanya. Misalnya, kita sebut nominal supaya lebih mudah. Seorang meninggal, dia ya ada 900 juta. Nah, dia ingin dari 900 juta ini, dia ingin sebagian untuk disedekahkan di jalan-jalan Allah, jalan-jalan kebaikan. Nah, dia boleh memberi sedekah itu hanya 1/3 dari 900 juta. Itu maksimal. Berarti 300 juta. Adapun yang 600 juta ini di sebagai hak ahli waris. Berikan kepada ahli waris. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu banyak. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar Siddiq memilih 1/4. Artinya, seorang kalau dia meninggalkan harta, kemudian dia ingin mewasiatkan untuk dari hartanya itu untuk jalan-jalan kebaikan, maka Abu Bakar Siddiq memilih angka 1/4. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu banyak. Ya, sepertiga itu banyak. Makanya sepertiga itu maksimal. Ya. Oleh karena itu dalam hal-hal seperti ini, terkadang kami itu ditanya, Ustaz, ada seorang ayah angkat, dia punya anak angkat. Ya. Bolehkah dia memberikan warisan kepada anak angkat itu? Jawabannya tidak. Ya. Kalaupun dia akan berikan kepada anak itu, ya, ibaratnya wasiat, ini sepertiga dari hartanya. Tidak boleh semua yang diberikan kepada anak angkatnya. Karena ahli warisnya dia juga mempunyai hak. Mungkin dia mempunyai saudara, masih ada orang tuanya. Mereka berhak untuk mendapatkan warisan itu. Nah, jadi intinya bahwa wasiat itu hanya maksimal adalah 1/3 dari jumlah harta. Kemudian juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini menjelaskan kepada kita di antara pelajaran-pelajarannya adalah perhatian seorang pemimpin kepada temannya, sahabatnya, rakyatnya. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat dekat beliau termasuk orang-orang yang masuk Islam di kota Mekah ketika itu. Pada permulaan-permulaan penyebaran Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu dan rendah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau menjenguk para sahabatnya apalagi yang sakit, beliau datangi mereka. Ya, alaihi salatu wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara pelajaran bahwa seorang yang mempunyai harta hendaknya dia juga memperhatikan anak-anaknya. Artinya dia tidak mensedekahkan semua yang dijelaskan tadi, tapi justru dia memperhatikan pada anak-anaknya supaya mereka juga mendapat warisan dari hartanya. Agar apa? Agar mereka hidup tidak dalam keadaan fakir. Agar kehidupan mereka juga cukup, mereka tidak meminta-minta kepada manusia. Itu diantara hikmah dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang terakhir dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Tadi al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anil Qasim bin Muhammad qal, dari Al-Qasim bin Muhammad, beliau mengatakan, qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, wa ra'sah, yang alangkah sakitnya kepala aku. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bal ana wa ra'sah. Kata beliau, bahkan aku, kata beliau, juga sakit kepalaku. Alangkah sakit ke kepalaku. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab yang telah saya sebutkan tadi, bolehnya seorang yang sedang sakit, kalau dia betul-betul merasakan sesuatu, merasakan bagian fisiknya, boleh dia menyebut, ya, tuh alangkah sakitnya kepala aku, alangkah sakitnya punggungku, alangkah sakitnya tanganku. Ini hal-hal yang dibolehkan. Dan ini bukan termasuk keluhan yang dilarang. Ya. Selama seorang menyebutkan rasa sakitnya dan betul dia merasakan sakit itu, maka ini dibolehkan. Karena terkadang kita juga mendengar dari sebagian orang, kamu itu tidak boleh mengeluh. Ya. Kalau sakit harus diam. Maksud mereka, jangan sampai ada keluhan sama sekali. Padahal Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis ini, An-Nabi SAW juga menyebutkan sakit yang mereka rasakan. Dan ini tidak bertentangan dengan apa, tidak dilarang. Selama itu betul itu yang dirasakannya. Itu yang dirasakannya. Nah, jadi inti hadis ini adalah bolehnya seorang yang sakit dia mengeluh tentang rasa sakit yang dirasakannya pada bagian fisiknya. Dan catatan, sebagaimana sudah disebutkan tadi, dia menolak takdir Allah. Itu sudah ketentuan Allah dia rasa sakit. Atau Allah menguji dia dengan sakit. Jadi dia mengeluh karena memang rasa sakit. Murni, ya, tidak ada yang lainnya. Kemudian juga, seorang ketika dia mengadu atau mengeluh rasa sakit yang ada dalam dirinya, dia berharap supaya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini agar sakitnya itu, rasa sakitnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun tidak mengapa. Ya, ya Allah, misalnya, alangkah sakitnya kepalaku. Ya Allah, ringankanlah beban sakitku ini. Ya, itu hal-hal yang dibolehkan. Dan itu tidak mengapa. Kemudian hadis ini juga mengajarkan kepada kita tentang kesabaran. Supaya bersabar dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, ya, dengan bersabar. Dan mengeluh itu bukan berarti kemudian tidak sabar, tidak. Ya, itu hal manusiawi, hal-hal yang wajar. Seorang kalau terasa sakit, ya disebut bahwa dia terasa sakit. Ya. Selama itu hal yang, atau dia mengadunya dengan cara yang wajar, ya, makanya hal yang dibolehkan dan tidak dilarang oleh agama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertentangan dengan kesabaran. Ya. Kemudian hadis ini juga kan kepada kita bahwa Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meninggal setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kemudian bahwa kematian juga itu ada tanda-tandanya. Ya, ketika seorang meninggal, ada tanda-tanda kematian itu. Di antaranya adalah sakit. Di antaranya adalah sakit. Jadi sakit itu salah satu sebab kematian. sebab-sebab kematian itu banyak. Tidak hanya sakit. Banyak. Tapi sakit itu salah satu dari sebab-sebab kematian. Kematian itu satu. Tapi sebab-sebabnya banyak. Dan maka dari itu seorang ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan rasa sakit, hendaknya dia bersabar dan mengharapkan apa yang dijanjikan Allah SWT baginya di akhirat kelak. Kemudian bab yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang ke-150, babu talqinil muhtadar, babu talqinil muhtadir la ilaha illallah. Bab tentang mentalqin atau menuntun orang yang dalam keadaan sakit atau sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Bab ini penting untuk dibahas. Bukan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An-Mu'ad radhiyallahu anhu qal, dari Mu'ad radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya dia mengatakan la ilaha illallah, maka niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga Imam Al-Hakim, dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahihul isnad, sanadnya sahih dan juga disahihkan oleh para ulama yang meneliti tentang hadis tersebut. Tentang hadis ini. Jadi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir ucapannya yakni ketika dia meninggalkan dunia ini dia mengucapkan la ilaha illallah dakhala al-jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian hadis berikutnya, hadis kedua dalam bab ini, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian, tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Jadi dua hadis ini. Dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang yang pertama, pentingnya tauhid. Ya. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini adalah risalah terbesar Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para nabi yang lain. Adalah untuk menegakkan peribadatan hanya kepada Allah. Yaitu tauhid. Karena apa? Karena karena hikmah terbesar dari penciptaan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah menyembah aku. Jadi hidup kita di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan apa hikmah diciptakannya manusia. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dan besarnya peran tauhid dalam kehidupan ini. Allah menciptakan kita untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, dari dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang istiqomah. Istiqomah di atas tauhid. Istiqomah di atas ibadah pada Allah Ta'ala. Istiqomah di dalam hablum minallah dan hablum minannas. Itu sampai akhir hidup kita. Tidak hanya sebagian dari umur kita, tidak. Tetapi sepanjang hidup kita di dunia ini, kita dituntut untuk bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menyembah hanya kepada Allah, memohon hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah, siapapun orangnya. Ini yang pertama. Makanya permulaan dari dakwah para rasul adalah menyuruh hamba-hamba Allah, menyuruh kaum-kaum mereka dan umat-umat mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Musa, dan seluruh nabi-nabi dan Rasulullah, yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua mereka menyeru kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada sekutu baginya. Kemudian dari permulaan dakwah itu atau kehidupan seorang hamba bertauhid pada Allah Ta'ala, dia dituntut untuk istiqomah dan tauhid sampai akhir hidupnya. Sampai mati. Ya. Sampai mati. Sampai datang ajalnya. Agar tetap mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hadis dua hadis ini menunjukkan hal tersebut. Hadis yang pertama adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita bahwasanya orang yang akhir ucapannya meninggalkan dunia ini, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat tauhid, tiada sembahan yang hak kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Dia pasti masuk surga. Cepat atau lambat. Terkadang sesuai amalnya. Ya. Intinya dia bertauhid pada Allah Ta'ala. Kalau dia membawa dosa yang lain, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah Ta'ala mengampuni semua dosanya, dan dia dimasukkan surga Allah Azza wa Jalla. Kemungkinan kedua adalah, dia diazab oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tetapi pada akhirnya, pada saat tertentu, suatu saat setelah diazab, akan dikeluarkan oleh Allah dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang wafat dalam keadaan bertauhid dan tidak menyekutukan Allah dengan siapapun dan apapun. Maka kita dituntut apa? Istiqomah di atas tauhid sampai akhir hidup kita. Seorang masuk Islam, pertama kali dia masuk Islam dengan mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia dituntut istiqomah dalam tauhidnya ini, dalam akidahnya sampai akhir hidupnya. Tetap di atas la ilaha illallah. Di atas tauhidnya. Ini tuntutan. Maka tauhid adalah seumur hidup manusia. Ya. Harus terus menerus dengan tauhid. Meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Tidak banyak mengadu pada manusia. Itu akidah namanya. Itu tauhid namanya. Ya. Minta pada Allah. Kalau kita punya Allah, ada masalah sujud. Sholat di malam hari, bangun. Atau di saat-saat sholat kita. Mohonlah pada Allah Ta'ala. Mengadulah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia zat yang sangat senang apabila seorang hamba mengadu dan memohon kepadanya. Jalla jalaluhu, Zat yang pengasih penyayang kepada hamba-hambanya. Bahkan seorang, ini yang ditunjuk oleh hadis kedua dalam bab ini, seorang muslim, dia mencintai saudaranya. Sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya. Maka, pada hadis yang kedua Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk apa? Orang yang menghadiri seseorang yang akan meninggal, dalam keadaan sakaratul maut, kita diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membantu saudara kita yang akan meninggal ini. Agar dia mati, mengakhiri hidupnya di dunia ini dengan tauhid. Makanya kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang-orang yang akan meninggal di antara kamu sekalian kalimat la ilaha illallah. Kita membantu dia agar dia mati di atas tauhid, agar dia mati di atas akidah yang benar. Dia akhiri hidupnya dengan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dari hadis ini tadi, hendaknya ketika ada seseorang dari keluarga kita misalnya yang dalam keadaan akan meninggal, alangkah baiknya yang ada di samping saudara kita ini yang akan meninggal adalah orang berilmu. Orang yang tahu tentang bagaimana menghadapi orang yang akan meninggal. Ya. Jangan sembarang orang dimasukkan. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada hal yang terjadi banyak di masyarakat. Ketika ada orang akan meninggal, itu ada beberapa orang berdiri di sisi dua tempat apa di dua sisi tempat tidur orang yang akan meninggal itu, kemudian mereka hanya mengucapkan Allah Allah Allah. Ini tidak benar. Rasulullah SAW memerintahkan kita dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu untuk menuntun pada orang yang akan meninggal kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini yang harus kita perhatikan betul. Salah satu sebab mengapa mereka atau sebagian dari orang-orang itu ketika ada orang meninggal, akan meninggal, mereka hanya mengucapkan Allah, Allah, Allah, Allah, karena mereka beranggapan. Ini keanggapan ini dari diri mereka, tanpa ilmu. Karena khawatir, kata mereka. Kalau kita menuntun kalimat la ilaha illallah, tahu-taunya pas dia mengucapkan la ilaha tidak ada Tuhan, kemudian meninggal, ini bisa mati kafir. Ini anggapan sebagian mereka. Dan kami katakan dalam hal ini, alangkah su'zonnya orang yang berbuat demikian kepada saudaranya. Kenapa kita harus su'zon? Kenapa kita harus prasangka buruk pada orang ini? Dan kenapa kita meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita lebih mengerti dari Nabi SAW? Yang beliau mengatakan, ajarkanlah, tuntunlah kalimat la ilaha illallah pada orang-orang akan meninggal di antara kalian. Apa kita lebih hebat dari Nabi SAW? Apa kita lebih benar dari beliau? Sehingga kemudian kita melakukan demikian. Makanya, dari sini kita harus hati-hati. Jangan sampai orang yang tidak mengerti, yang hadir ketika ada di antara keluarga kita yang akan meninggal. Hendaknya orang yang mengerti yang punya ilmu. Supaya dia menuntun kalimat la ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal. Ini satu perbuatan baik. Satu perbuatan baik. Jadi yang diajarkan apa? Yang dituntun adalah kalimat la ilaha illallah. Bukan kata Allah, Allah, Allah, Allah, tidak. Kalimat la ilaha illallah. Kita berprasangka baik pada orang ini. InsyaAllah dia mati dalam keadaan bertauhid. Jangan kita menggambarkan hal-hal yang di luar ilmu kita. Dari mana kita tahu bahwa orang itu ketika dia mengatakan la ilaha kemudian meninggal? Dari mana kita tahu? Kewajiban kita apa? Melaksanakan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu kewajiban kita. Urusan hamba ini bukan urusan kita. Urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kewajiban kita yang menghadapi orang akan meninggal, melaksanakan apa yang dituntun oleh Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai seorang memeluk Islam sampai akhir kehidupan. Sampai kematian datang di atas tauhid. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan istiqomah dalam ibadah. Dalam ibadah menyembah Allah, sholat lima waktu dan yang lain dari amal-amal ibadah, kita diperintahkan untuk istiqomah. Tidak hanya tauhid, ini yang pertama dan utama, tapi juga amalan-amalan yang lain. Hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ya, ayat ke-99 dari surat Al-Hijr. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada kita semuanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kamu menyembah Rabbmu sampai datang kematian kepadamu. Maka ibadat istiqomah. Jangan bulan Ramadan sholat, selepas Ramadan sholatnya mulai berlubang-lubang. Kadang sholat, kadang tidak. Nah, ini Ramadan telah dekat insyaAllah ta'ala. Kita disampaikan oleh Allah ta'ala pada bulan Ramadan. Dan diberi taufik untuk melaksanakan dan meningkatkan amal ibadah kita. Namun yang patut kita ingat, bahwa ibadah tidak hanya di bulan Ramadan. Ya. Ibadah sepanjang umur seorang hamba. Kita diperintahkan untuk istiqomah. Namun ada musim-musim yang pahala dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini kita mengambil kesempatan itu untuk meningkatkan amal ibadah. Seperti di bulan Ramadan. Seperti pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Itu fadilah-fadilah amal soleh itu berlipat ganda. Makanya kita berupaya untuk memaksimalkan amal soleh itu. Tapi pada dasarnya, beribadah pada Allah Ta'ala itu seumur hidup seorang hamba. Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Beribadah engkau pada Rabbmu sampai datang kematian kepada engkau. Ini menunjukkan apa? Istiqomah dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita istiqomah. Karena itu yang kita bawa. Yang bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia meninggal, bukan hartanya, bukan anaknya, bukan istrinya, bukan apa kedudukan dan jabatannya, pangkat dan bintangnya, bukan itu. Yang bermanfaat bagi seorang hamba kalau meninggal itu, iman dan amal solehnya. Ini yang paling bermanfaat bagi seorang hamba itu. Ya. Yang lainnya ditinggal. Ya, yang kain kafan kurang lebih 150.000. Ya. 3 lembar kain kafan. Itu yang dibawa dari hartanya ke dalam liang lahatnya, ke dalam kuburnya. Yang lain ditinggalkan semua. Ya. Maka dari itu, dan seorang beramal soleh dan berharap pada Allah Azza wa Jalla, ya, istiqomah di atas amal soleh, insya Allah dia akan husnul khotimah, mati dengan baik, dan itulah yang bermanfaat baginya. Itu amal-amal kebaikannya. Kemudian yang ketiga, kita dituntut istiqomah juga dalam hablum minallah dan hablum minannas. Al-hablum minallah sudah dijelaskan tadi di antara ibadah pada Allah Ta'ala. Hablum minannas, menjaga hubungan dengan manusia, dengan kedua orang tua kita, dengan kerabat kita, dengan tetangga kita, dengan kaum muslimin ataupun yang lainnya, ya, tetap menjaga hubungan baik sampai akhir hidup kita. Ini yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Ini yang diajarkan oleh salaf kepada kita. Ya. Yang harus kita pahami. Jangan mengambil agama ini semaunya kita. Sesuai hawa nafsu diambil, tidak sesuai dibuang. Ya. Ini bukan akidah salaf, bukan manhaj salaf. Bukan Islam seperti itu. Ya. Dalam sebuah hadis tentang masalah terakhir, yaitu seorang menjaga hablum minallah dan hablum minannas dan istiqomah sampai akhir hidupnya, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang, kata beliau alaihi salatu wassalam, فمن أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كتب لي عليه الصلاة والسلام barang siapa man ahabba, barang siapa yang dia menyukai, yang dia menginginkan, an yuzahzaha anin nar, agar dia diselamatkan dari api neraka, wa yudkhala aljannata, dan dia dimasukkan ke dalam surga, apa yang harus dia lakukan? Fal ta'tihi maniyatuhu, hendaknya ketika datang kematian menjemputnya, dia dalam keadaan yu'minu billahi wal yawmil akhir. فَلْتَأْتِهِ مَنِيَتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْأَخِرِ. Ketika datang kematian dan menjemputnya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya dia dalam keadaan beriman. Semua yang wajib diiman, yang wajib diiman. Kemudian kata Nabi SAW, وَلِيَأْتِ إِلَى النَّاسِ مَا يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَ إِلَيْهِ. Dan hendaknya ketika dia meninggal itu, dia dalam keadaan tetap berbuat baik kepada manusia sebagaimana di menginginkan diperlakukan baik oleh manusia, oleh manusia. Ini Islam, ini akidah, ini manhaj, ini salaf mengajarkan kepada kita demikian. Maka jangan gampangkan masalah hablum minannas, kemudian kita berbuat semaunya kita, mendzalimi hamba-hamba Allah. Tidak. Tapi dua-duanya dijaga. Dua-duanya dipelihara. Istiqomah sampai akhir hidup kita. Ya. Hubungan dengan Allah, hablum minallah. Dalam beriman pada Allah, beribadah pada Allah. Sampai akhir hidup kita. Demikian pula tetap berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ya. Berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Bagaimana kita ingin diperlakukan dengan yang baik. Ya. Kita pun berbuat baik pada hamba-hamba Allah. Ini ajaran diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Roja dan radio Roja, televisi Al-Iman dan radio Al-Iman dimanapun Anda berada. Hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang disebutkan dalam bab ini tentu memberikan kepada kita sejumlah pelajaran-pelajaran penting selain dari apa yang saya telah jelaskan tadi. Yang pertama adalah kita dianjurkan untuk ingatkan orang yang akan meninggal, selalu kita ingatkan dengan kalimat la, la ilaha illallah, agar dia mati di atas tauhid. Ya. Kemudian yang kedua, tidak setiap orang, tidak setiap orang yang akan meninggalkan dunia ini mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua. Jangan dikira setiap orang dan mudah dan gampang mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini kembali kepada bagaimana dia di saat hidupnya. Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita selalu menjaga iman kita, akidah kita, tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Agar di penghujung kehidupan kita dari dunia ini, kita tetap berada di atas kalimat la ilaha illallah. Dan mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang diambil dari hadis ini, bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, ya, atau sebagai kalimat terakhir yang diucapkan dalam kehidupannya, maka dia dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga diambil dari hadis ini agar seorang istiqamah di atas Islam, di atas tuntunan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya di dunia ini, agar dia dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mati dalam keadaan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga diambil dari hadis ini bahwa seyogianya seorang ya yang dia atau seorang yang akan meninggal salah satu dari keluarganya, seyogianya ada orang yang mengerti, yang paham tentang bagaimana adab-adab dalam menghadapi orang yang akan meninggal, sehingga dia betul-betul bisa melakukan, menerapkan kepada orang tersebut, ya, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarang orang dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Masukkanlah orang-orang berilmu, yang mungkin mereka bisa arahkan, mereka bisa menuntun kalimat La Ilaha Illallah kepada orang yang akan meninggal itu. Ini penting, poin penting. Ya. Jangan diremehkan, jangan digampangkan. Upayakan demikian. Orang yang menghadiri, yang berada di samping orang yang meninggal itu, orang yang berilmu. Kalau laki-laki, ya laki-laki. Kalau wanita, ya wanita. Ya. Wanita. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang betapa pentingnya tauhid, ya, dalam kehidupan seorang hamba. Dan itulah yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Maka kita alhamdulillah tidak pernah meremehkan masalah tauhid. Kita berupaya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Ya. Agar mereka meninggalkan kesyirikan-kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu adalah ya yang membuat seorang hamba celaka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Tauhid yang akan menyelamatkan seorang dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Masih ada waktu sedikit. Kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Yaitu bab yang ke-151. Bab yang ke-151. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب ما يقوله بعد تقبيض الميت. Sekarang ini kaitan dengan orang telah meninggal. Ketika orang akan meninggal, kita dianjurkan untuk menuntun orang tersebut mengucapkan La ilaha illallah. Kemudian misalnya orang ini meninggal, alhamdulillah meninggal di atas tauhid. Lalu apakah yang dilakukan oleh orang yang hidup, yang ada di sekeliling orang telah meninggal ini? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, babu ma yaqulu ba'da taqmidil ain. Jika orang yang kita talqin tadi itu sudah meninggal, salah batanya terbuka, karena sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwa seorang yang meninggal itu, mata terbuka karena dia mengikuti keluarnya ruh dari jasadnya. Mata ini menatap kepada ruh tersebut. Ya. Sehingga terkadang kita jumpai orang yang meninggal itu matanya terbuka. Nah, kalau misalnya mata orang itu terbuka, maka setelah dia meninggal, kita menutup kedua matanya. Lopak matanya ditutup. Ya. Kadang-kadang masih sulit tertutup, ya mungkin pakai sesuatu lah untuk merapatkan mata itu. Mata orang yang meninggal tersebut. Ini bab mata. Kemudian apa yang kita ucapkan setelah kita menutup mata orang yang baru meninggal itu? Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An-Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Salamah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamata wa qad syaqqa basaruhu fa aqmadahu. Rasulullah sallam ketika Abu Salamah meninggal, beliau masuk ke kamar Abu Salamah yang baru meninggal. Dan Abu Salamah radhiyallahu anhu ini adalah saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke kamar Abu Salamah yang baru meninggal. Waqad shaqqa basaruhu, mata beliau terbuka di saat meninggal. Mata beliau terbuka. Kemudian fa aghmadahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menutup mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala, lalu beliau berkata, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh itu kalau dicabut, ya, dari jasad kita, maka ketika ruh dicabut, tabi'ahul basar, keluarnya ruh itu diikuti dengan pandangan mata ini. Mata melihat, mengikuti ruh yang baru keluar itu. Setelah Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut, fadajja nasun min ahlihi, maka keluarga Abu Salamah kemudian menangis, ya, suara mereka angkat, ya, karena wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Faqal, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar mereka bersuara ketika menangis, ya, qal la tad'u ala anfusikum illa bi khair, jangan kamu mendoakan kejelekan bagi diri-diri kalian, yakni doakanlah kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, karena sungguhnya para malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Jadi seorang ketika ada keluarga yang meninggal, jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Tapi ucapan yang baiklah. Ya. Karena apa? Para malaikat, mereka ikut mengamini apa yang kalian ucapkan. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa ini. Ya, ini tentu untuk Abu Salamah radhiyallahu anhu yang baru meninggal, dan beliau adalah saudara susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin, dan angkatlah derajatnya bersama orang-orang yang sudah mendahuluinya dari orang-orang beriman, ya, yang mendapat petunjuk Allah. Allah jadikan dia, Abu Salamah ini, angkat derajatnya, ya, sehingga dia bertemu dengan, ya, mereka orang-orang yang telah mendahulinya, yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khluf fi aqibihi fil ghabirin, dan ya Allah, jadilah engkau sebagai, yakni, yang akan menggantikannya, ya, terhadap orang-orang yang ditinggalkan oleh Abu Salamah. Semoga Allah yang akan mengawasi mereka, Allah yang akan memberikan, yang menjaga mereka, yakni anak keturunannya yang ditinggal mati oleh Abu Salamah. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin, dan ampunilah kami dan ampunilah dia, yaitu Abu Salamah, ya rabbal alamin, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah dia yang meninggal ini dalam kuburnya. Wanawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya baginya di dalam kubur, di dalam kuburannya. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana adab-adab ketika seorang hadir di saat seseorang baru meninggal. Ya. Maka yang hadir itu pertama menutup, kalau mata terbuka, baik itu ditutup. Kemudian menenangkan suasana. Karena biasanya kalau ada musibah, khususnya kematian, itu keluarga yang akan menangis. Kadang-kadang tangisannya tidak terkontrol. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Maka kewajiban orang yang ada di situ tadi, apalagi orang berilmu, untuk menenangkan mereka. Kemudian yang ketiga, mendoakan orang yang meninggal itu. Dan doa ini termasuk doa yang kalau kita, ya kadang-kadang ada meninggal, ya, kita datangi, masih ada jenazahnya di rumah, maka kita membaca doa ini. Ya, Allahumma fil lahu, ya siapa orang meninggal itu? Kemudian warfa darajatahu fil mahdiyyin, wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa lanwir lahu fihi. Kalau dia seorang wanita, ya tinggal diganti. Allahumma fir, sebutkan nama wanita itu, warfa darajataha fil mahdiyyin, wa khlufha fi aqibiha fil ghabirin, waghfir lana wa laha ya rabbal alamin, wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fihi. Ini kalau jenazahnya seorang wanita. Jadi ini sudah diajarkan adab-adab ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang sebaik-baik petunjuk harus kita ikuti. Fa inna khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah pelajaran-pelajaran penting dari hadis ini akan kita bacakan atau jelaskan pada pertemuan akan datang dengan seizin Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan. Aqulu qawli hadza. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Mubarak Bamu Alim LCMHI Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saudaraku seiman seakidah, kami undang Anda untuk memasuki sesi tanya jawab, dan Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di 021-823-6543. Baik, kita angkat pertanyaan pertama Ustaz dari hamba Allah. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana caranya agar hati ini ikhlas menerima penyakit? Dan bolehkah Ustaz meminta mati jika penyakitnya sudah parah? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, pertanyaannya bagus sekali, yaitu tentang bagaimana cara kita ini agar ikhlas dalam menerima suatu cobaan yang Allah berikan pada kita. Yang pertama tentu, seorang harus tanamkan dalam dirinya, jika dia seorang yang berakidah pada Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW, dalam arti beriman pada Allah dan Rasulnya, bahwa segala sesuatu tidak ada yang luput dari ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, yang pertama kita tanamkan dalam diri kita bahwa segala sesuatu itu adalah telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ketika seorang beriman pada takdir Allah, bahwa Allah yang menetapkan atau menguji seorang hamba dengan ketentuannya, misalnya penyakit tersebut, ini tidak kemudian berarti bahwa dia tidak berusaha. Ya, langkah berikutnya tetap usaha untuk mengobati. Karena setiap penyakit ada obatnya. Hanya saja terkadang kita tidak mengetahui obatnya atau tidak sampai mendapatkan obatnya. Ya, jadi Ketika kita meyakini tentang ujian dari Allah Ta'ala tersebut, kemudian kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bertawakal, dan tetap melakukan usaha-usaha. Kalau memang misalnya dokter mengatakan bahwa kelihatannya penyakit ini sulit untuk sembuh, ya kita harus menerima. Walaupun kita tetap kembali pada Allah Ta'ala. Ya. Semua terserahkan pada Allah. Allah itu hanya mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengendaki, maka akan Allah sembuhkan dalam sekejap. Karena Allah Maha Kuasa. Tetapi ketika misalnya ada informasi dari dokter, karena mereka pengalaman mereka, ilmu mereka, pada umumnya jika penyakit tersebut terkena pada seorang, biasanya terbawa sampai kematian. Nah, di saat itu sebetulnya kesempatan bagi seorang yang mendapat vonis itu untuk apa? Untuk dia mempersiapkan dirinya. Memperbanyak amal soleh, memperbanyak istighfar, ya, memperbanyak amal-amal kebaikan. Ya. Sehingga dia diharapkan mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan dia harus yakin apa yang menjadi pilihan Allah itu yang terbaik baginya. Apa yang menjadi itu yang terbaik baginya. Adapun doa, saya akan membawakan sebuah hadis Nabi SAW. Kalau misalnya seorang dia tertimpa penyakit itu, kemudian sudah divonis oleh dokter misalnya, atau mungkin dia dari kehidupannya dia mengetahui bahwa biasanya sakit tersebut akan membawa kepada kematian, ya, maka anaknya dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dengarkan hadis ini. An Anas radhiyallahu anhu qol, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati hanya lantaran satu hal menimpa dirinya. Satu cobaan menimpa dirinya. Kemudian dia berangan mati. Ini Rasulullah melarang. La yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian berangan-angan untuk mati lantaran suatu madarat, ya, yang menimpa dirinya. Fa in kana la budda fa'ilan, namun jika dia harus melakukan, artinya dia harus melakukan bahwa dia pasti akan mati dan sakit tersebut, hendaknya dia berdoa. Falyaqul, hendaklah dia mengucapkan, Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika sekiranya hidup itu lebih baik bagi aku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikanlah aku jika sekiranya kematian itu lebih baik bagi aku. Maka dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalaupun seorang diuji oleh Allah dengan suatu penyakit dan dia mendapat informasi walaupun semua kembali pada Allah Ta'ala bahwa sakit ini akan menghantar dia pada kematian, maka hendaknya dia berdoa dengan doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Wallahu a'lam. Zaitun ke mukanya, lalu kalau memang dianjurkan untuk mukanya, apa yang harus kita baca? Baik. Ustaz, jazakallah khair. Tempat situ. Kemudian beliau datang, diberitahukan Abu Bakar Siddiq bahwa Rasulullah SAW telah meninggal, maka masuklah beliau radhiyallahu anhu, kemudian membuka wajah Nabi SAW. Lalu beliau mencium Rasulullah SAW dan mengatakan, engkau hidup dan mati dalam keadaan baik. Jadi intinya bahwa boleh seorang membuka wajah orang yang telah meninggal, bahkan boleh mencium keningnya, ya, boleh mencium. Tentu di sini ya harus dipahami, yaitu laki-laki dengan laki-laki, atau seorang yang dia mahramnya, ya, wanita dan wanita. Adapun seorang wanita datang takziah pada seorang laki-laki yang meninggal dan tidak ada hubungan kekerabatan atau tidak, dia bukan mahramnya, maka tidak perlu dia membuka wajah orang meninggal itu. Ya, ini catatan penting. Jadi yang dibolehkan itu seorang, misalnya si A mempunyai teman meninggal, kemudian dia datang membuka wajahnya, lalu dia misalnya mencium sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kepada Nabi SAW. Ya, kemudian dia menutup wajah itu. Adapun doa, mendoakan orang meninggal itu, jadi tidak perlu dengan membuka wajahnya. Kita berdoa di samping jenazah itu pun ketika takziah, itu tidak ada masalah. Doa yang dibaca, yaitu apa yang dibacakan, yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau mendatangi wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anha. Jadi ini penting untuk sebagai catatan bagi kita. Alangkah baiknya misalnya kita belum hafal doa ini, ya kita catat di kertas. Kemudian kita takziah, kemudian baca kertas itu di dekat orang meninggal itu. Allahumma gfir, sebutkan namanya. Ya. Kalau dia laki-laki, warfa darajatahu fil mahdiyyin wa khlufhu fi akhibihi fil ghabirin wa gfir lana walahu ya rabbal alamin. Wafsalahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Kalau dia seorang wanita, Allahumma gfir laha. Ya, Allahumma gfir li siapa? Sebutkan namanya wanita itu. Warfa darajataha. Nah, jadi hu menjadi ha. Diganti dengan kata ganti wanita. Ya. Warfa darajataha fil mahdiyyin wa khlufha fi aqibiha fil ghabirin wa gfir laha wa gfir lana wa laha ya rabbal alamin. Wafsah laha fi qabriha wa nawwir laha fihi. Kita baca doa yang baru kita pelajari tadi. Ya. Makanya doa ini penting. Dicatat di kertas. Kalau belum hafal, makanya kalau kita ada orang meninggal, kita bawa kertas itu, kita baca. Agar apa? Supaya kita ini melaksanakan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun mungkin dengan doa yang lain, ya tidak ada larangan, tapi ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Sallam, ini tentu lebih dekat kepada sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan qadarullah telah memasuki akhir dari sesi tanya jawab ini Ustaz. Tafadhol penutup dari antum Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan tadi yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, ya ada informasi yang ya cukup ya menyedihkan, ya, yaitu perbuatan sebagian orang yang kurang bertanggung jawab, yang nanti pada akhirnya biasanya dituduhkan kepada Islam dan kaum muslimin. Dan ini tentu kita tidak inginkan. Seperti kejadian pemboman atau peledakan bom di depan sebuah gereja di Makassar. Ini satu perbuatan yang tentu adalah juga bukan dari tuntunan Islam dan tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi perbuatan-perbuatan seperti ini adalah juga dari orang-orang yang ingin mengadu domba, ya, sesama anak bangsa ini. Maka tentu kita sebagai seorang muslim yang berakidah yang benar, bermanhaj yang benar, kita mengutuk perbuatan tersebut, ya. Cuma yang kita harapkan juga jangan tergesa-gesa mengarahkan tuduhan kepada kaum muslimin. Islam berlepas diri dari cara-cara demikian ya, karena itu tidak diajarkan oleh Islam. Bahkan Islam mengajarkan yang sebaliknya. Nabi SAW ketika beliau mengutus pasukannya dalam peperangan, beliau melarang membunuh orang-orang yang berada di gereja-gereja mereka atau rumah-rumah ibadah mereka. Beliau melarang membunuh orang-orang tua dan seterusnya, dan para wanita. Ini ajaran luhur yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, tentu kita serahkan masalah ini kepada pihak keamanan, supaya mereka yang berwenang dalam apa namanya, di dalam ya, menyelidiki permasalahan ini, dan kita tidak boleh tergesa-gesa. Yang jelas bahwasanya ini perbuatan yang tercela dan bukan dari tuntunan Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus waspada ya tentang pihak-pihak yang ingin mengacau balaukan ya anak bangsa atau anak negeri ini, supaya kita lebih berhati-hati. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, serta istiqamah di atas jalan yang benar sampai akhir kehidupan kita. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.